memang cinta itu aneh. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. Bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Itu padahal ada lagu yang indah untuk Habib Alwi. Pemuda, idaman jadi impian. Pemuda, pujaan jadi bayangan. Duh, kelingan di mata nih. Wah, Habib Alwi banyak sekali yang muja. Kenapa gak berani? Yen beli ketemu seminggu hatiku rindu. Perasaan gemetar seluruh tubuh. Ya, ya. Para alim, para ulama, para kiai, sohibul fadilah, sa'adah, Habib Ali yang kita cintai, yang telah beliau ini dalam satu malam bisa menghadiri dua mana. Makanya karena kekhawatirannya, maka bunyainya kemana-mana ngawal. Jadi Habib Alwi ini aman ya, bunyai ya. Alhamdulillah, kenapa? Beliau ini setiap ketemu saya, nawarin saya nikah lagi. Belum yang nyuk, sebelum saya selalu sama. Saya butuh imam, mau ngimami saya nikah lagi, saya mau. Makanya dikawal terus sama bunyai. Yang sangat kita cintai, Kiai Haji Ayyub Abbas, yang malam hari ini tumben mau turun gunung. Ini beliau ini tumben mau tanya tadi, sebelum turun ke sini, adu silat dulu sama Haji Apung dan Anu. Akan diselesaikan di kaki gunung nanti, gak tahu kapan. Sangat kita banggakan keluarga besar Kesultanan dan Kasepuhan dan Kanoman, Cirebonan, yang sangat kita hormati jajaran pemerintah Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon, Ketua DPR atau dari Ketua Fraksi, Ketua Partai Politik. Tidak lupa yang sangat kita banggakan adalah muhibbinnya Alwi ini. Namanya apa? Rasulmania. Ya, Kerawang, mana Kerawang? Yang di Hongkong, mana Hongkong? Yang Taiwan. Indramayu, mana Indramayu? Yang Kempek. Bon. Tegal Kubuk. Ranana, ya, Tegal Kubuk, seluruh yang hadir yang dari penjuru Indonesia, alhamdulillah malam hari ini kita ini berbahagia dengan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahagia dan kita solawatan, ada yang disuruh duduk. Yang enggak mau duduk ya berdiri aja. Ya umat Rasulullah macam-macam. Ada yang suka berdiri, ada yang suka duduk.